selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan kita masuk kepada dalil ke-26, dan ia adalah dalil nomor 3 dari dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan halaman 101. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Yang artinya adalah, sebaik-baik manusia adalah pada masa ini, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada keterangan al-ustaz dengan menyebutkan nukilan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berikut keterangan singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan dua faedah yang bisa kita ambil dari sabda Nabi Muhammad ini. Yang pertama, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di bagian yang pertama, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata beliau, dalilun ala anna qarnahu khairun nas, فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد فلا يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعي في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعد الصحابة أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة man huwa akthar min ba'dihim ilman wa ibadatan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari atau memberikan syarah untuk potongan yang pertama ini, ini adalah dalil bahwasanya generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Beliau dan para sahabatnya. Maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dibandingkan sahabat-sahabat Nabi Isa al-Hawariyin. Kemudian juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dibandingkan 70 orang yang kemudian dipilih Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Jadi beda jauh ya. Nabi Muhammad beliau meninggal dan beliau meninggalkan kurang lebih 114,000 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-afdaliyah afdaliyatun min haythul umum wal jins. Keutamaan di sini adalah keutamaan secara umum, bukan keutamaan secara individu. La min haythul afrad, kata beliau, bukan keutamaan individu. Artinya seorang sahabat pasti lebih baik dibandingkan seorang tabi'in. Seorang tabi'in pasti lebih baik dibandingkan seorang tabi'ut tabi'in. Enggak seperti itu. Ini keafdholiyahan atau afdholiyah yang bersifat umum. Kata Syekh, fala ya'ni annahu la yujad fi tabi'iyyat tabi'in man huwa afdal min at-tabi'in. Maka tidak dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad ini bahwasanya tidak ada seorang tabi'it tabi'in lebih baik dibandingkan seorang tabi'i. Generasi ketiga itu tidak menutup kemungkinan ada satu orang di antara mereka lebih utama dibandingkan tabi'in. Wa fala ya'ni annahu la aw la yujad fit tabi'in man huwa a'lam min ba'd as-sahabah. Juga bukan maknanya tidak ada satu orang dari kalangan tabi'in yang lebih disebutkan di sini lebih berilmu dibandingkan individu seorang sahabat. Berarti ada orang-orang di kalangan tabi'in secara individu ilmunya lebih dalam dibandingkan sahabat. Ada juga kemudian generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in secara individu lebih baik dibandingkan tabi'in generasi sebelumnya. Jadi maksudnya kata Syekh Al-Utsaimin ini keumuman. Mereka afdal secara umum. Tapi berkaitan dengan individu, maka ada yang di generasi berikutnya lebih afdal dibandingkan yang sebelumnya. Amma fadlu suhbah, akan tetapi keutamaan memiliki persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW, fala yanaluhu ahadun ghairus sahabah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan persahabatan. Hidup berdampingan dengan Rasul, nah itu gak bisa dikalahkan. Bahkan disebutkan oleh salah seorang sahabat bahwasanya sesaat bersama Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dibandingkan hidup puluhan tahun. Sesaat. Berdampingan. Face to face. Dengan Nabi Muhammad SAW itu nikmat sekali dibandingkan hidup puluhan tahun. Agak kesini jemaah, itu teman-teman, situ masih kosong, geser-geser, atau antum maju ya. Kemudian, wala ahadun yasbiquhum fi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam yakni persahabatan tersebut. Wa ammal ilmu wal ibadah, faqad yakunu fi man ba'da sahabah. Man huwa aktsaru min ba'dihim ilman wa ibadatan. Akan tapi berkaitan dengan ilmu dan peribadatan, maka sangat mungkin bisa jadi orang yang datang setelah sahabat Nabi Muhammad SAW lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadahnya. Individu. Makanya pernah disebutkan kepian, orang yang berpegang teguh, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di masa fitnah seperti ini, begitu banyak sekali perselisihan, tapi dia teguh berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kata Nabi Muhammad, dia lebih afdal dibandingkan 50 orang kalian. Seorang sahabat mengatakan, 50 orang dibandingkan mereka, wahai Rasul. Bukan, 50 orang kalian. Kata para ulama menerangkan, kala itu para sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan pemimpin sesempurna Nabi Muhammad SAW. Tapi zaman-zaman berikutnya dan di akhir zaman seperti kita ini, kita tidak dapatkan itu. Dan subhanallah ada orang yang sabar dengan pemimpin yang zalim. Subhanallah ada orang yang kemudian tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika begitu banyak hal yang rancu. Banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak agama, banyak sekte. Sahabat tidak mengalami itu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, lebih utama dibandingkan 50 orang kalian, individu. Ingat, inilah perbedaannya. Jadi ini adalah keutamaan secara umum. Bahwasanya generasi, tiga generasi pertama itu adalah yang paling utama di antara umat ini. Tapi berkaitan dengan individu mereka, maka bisa jadi seorang tabi'i lebih banyak ilmunya dibandingkan individu seorang sahabat. Atau kemudian individu seorang tabi'ut tabi'i lebih banyak ilmunya dibandingkan seorang tabi'i. Bahkan untuk kita seperti sekarang ini, kata Nabi Muhammad SAW, bisa lebih afdal dibandingkan 50 orang sahabat secara individu. Kenapa? Karena terpaan yang dialaminya begitu dahsyat, tapi dia tetap kokoh berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini faedah untuk potongan yang pertama. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Setelah itu akan datang suatu kaum, yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Apa maksudnya ini? Perhatikan berikut juga keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ. Sabda Nabi Muhammad ini memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, أَنَّهُ لِقِلَّةِ الثِّقَةِ بِهِمْ لَا يَشْهَدُونَ إِلَّا بِيَمِينٍ. Makna yang pertama, karena kurangnya kepercayaan terhadap mereka, hingga kemudian mereka tidak bersaksi kecuali harus pakai sumpah. Saking tidak terpercayanya umat di zaman itu. Kapan? Setelah tiga generasi pertama. Apalagi sampai zaman kita sekarang. Jadi kalau pian perhatikan, patokannya itu tiga generasi pertama. Kemudian datang setelah mereka, berarti generasi berikutnya. Tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Karena sedikitnya kepercayaan kepada mereka, di antara mereka, tidak saling percaya. Hingga kemudian, tidaklah seseorang di antara mereka bersaksi, kecuali harus menggunakan sumpah. Makanya kan jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang, bahkan di zaman tabi'ut tabi'in, di generasi yang ketiga saja, itu mereka sudah mempertanyakan dari mana Anda mendapatkan riwayat sebuah hadis. Mereka sudah mengatakan samulana rijalakum. Itu zaman tabi'ut tabi'in di generasi ketiga. Ketika ada seorang menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, mereka pasti mengatakan samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal hadis kamu. Sebutkan kepada kami semua perawi yang kamu riwayatkan darinya. Siapa tabi'in yang darinya kamu ambil riwayatnya? Dari tabi'in siapa sahabat yang dia ambil darinya riwayatnya? Baru Rasulullah SAW. Padahal cuma dua generasi. Di generasi ketiga mereka sudah saling bertanya. Generasi keempat harus pakai sumpah. Karena sedikitnya yang dikepercayaan pada mereka. Fataratan tasbiqus syahadah wa taratan tasbiqul yamin. Maka terkadang persaksian mereka mendahului sumpah atau sumpah mereka sebelum persaksian. Jadi sumpah dulu baru kemudian ngomong. Atau bersaksi dulu baru nanti sumpah. Saking mereka yang kurangnya kepercayaan satu sama lain. Athani, makna yang kedua, dan ini sepertinya lebih tepat ya makna yang kedua ini. Anau kinayatun an kauni haula la yubaluna bisyahadah wala bil yamin hatta takuna syahadatu wal yaminu fi hakim ka'annahum mutasabiqatan. Makna yang kedua dari sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian datang setelah itu satu kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya atau sumpahnya mendahului persaksiannya adalah ini sebuah kinayah, metafora, permisalan terhadap mereka di zaman itu bahwanya mereka sangat tidak peduli dengan persaksian dan kemudian yamin atau sumpah, saking tidak pedulinya mereka di zaman itu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizullah ta'ala ya, sedang diperdebatkan akhir-akhir ini ya yang ikuti ya begitulah ya. Tentunya ulun ketika membahas kitab beliau di subuh Jumat ya enggak asal bahas begitu saja. Kita tahu riwayatnya, kepada siapa beliau berguru, hingga kemudian kita bawakan kitabnya. Bahkan di antara ulama Saudi Arabia, beliau memang orang beliau orang Suria. Tapi kemudian yakni menuntut ilmunya dan sekarang aktif di markas Sheikh bin Baz di Riyadh sana. Di antara murid Sheikh bin Baz, hafizallahu taala. Di awal-awal yakni munculnya internet, artinya orang-orang Amerika itu menggunakan internet sudah dari tahun 93-an, tapi tidak semua. Kemudian tersebar ke seluruh dunia tahun 97-98-an. Sejak tahun itu, beliau di antara yang pertama sudah punya website pribadi untuk kemudian menyampaikan fatwa, menyampaikan ilmu. Antum tidak ketik satu pertanyaan di Google tentang satu perkara kecuali Islam QA, pertama kali nomor atas. Di antara 10 website tentang fatwa, mesti yani website beliau teratas, ya minimal 5 besar lah. Kenapa? Karena banyaknya sudah permasalahan yang beliau tulis dengan fatwa, dan beliau enggak ngomong begitu saja. Mesti ulun sebutkan kepian ini. Ini beliau menyebutkan perkataan ulama mutaqaddimin. Ulun saja kemudian yang langsung ambil perkataan Syekhul Hamad bin Sulaimin. Sebelumnya beliau sebutkan perkataan Imam Al-Munawi, perkataan Imam Nawawi, perkataan-perkataan semua syurah kitab Muslim. Beliau sebutkan dulu, karena seperti itulah metode. Baru kemudian beliau sebutkan perkataan guru beliau. Itulah yang ulun sampaikan ke pian, supaya lebih dekat maknanya. Karena beliau, karena kita hidup di zaman beliau, artinya di abad yang sama kita dengan Syekh Al-Utsaimin. Baru kemudian beliau kasih di sini hasil. Bahasa halabiyunya itu konklusi. Makna hadis kata beliau, annahu yaju'u ba'dal qurunil fadilah aqwamun la yu'tamanuna ala shahadatihim wa aymanihim wa yakthuru fihimul kadzib. Khulasah dari potongan kedua, ringkasan dari potongan kedua sabda Nabi Muhammad ini kata beliau, bahwasanya nanti akan datang atau akan datang setelah generasi terbaik umat Islam, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, aqwamun, kaum-kaum, banyak orang, la yu'tamanuna ala shahadatihim wa aymanihim, mereka tidak bisa diambil persaksiannya dan kemudian yani apa itu yamin sumpahnya. Kenapa? Karena banyaknya kedustaan yang ada pada mereka, tersebarnya kedustaan di kalangan mereka. Artinya sudah banyak orang yang tidak amanah. Tentunya makin kesini makin buruk, apalagi di zaman kita sekarang. Begitu tersebarnya orang-orang yang tidak amanah, bebas mereka kemudian bersaksi, bebas kemudian mereka bersumpah, dan kemudian yakthuru fihimul kadzib, tersebar banyak sekali di kalangan mereka kedustaan. Sampai sekarang, di detik kita sekarang ini tentunya, dulu di awal-awal zaman BBM tahun 2007-2008, itu ulun mendapatkan orang mencatut atau menyampaikan sabda Nabi Muhammad dan menyematkan nama Imam Muslim setelahnya, padahal hadisnya palsu. Di tahun-tahun yang sama mereka menyebutkan hadis yang palsu dan mereka cantumkan riwayat Imam Bukhari, padahal dusta. Berjalan waktu, Nabi Muhammad mereka dustakan. Berjalan waktu, firman Allah mereka dustakan. Jadi kalau di zaman ini, kalau seorang hanya mencatut nama Imam Al-Bukhari juga Muslim, ringan. Karena atas nama Allah mereka berani berdusta, demi kemudian melanggengkan, demi kemudian membenarkan amal mereka yang menyimpang. Wallahu alam bisawab. Jadi kurang lebih maknanya untuk pertanyaan kedua, datang satu kaum yang yakni banyak dustanya, datang satu kaum yang kemudian yani tidak amanah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu makna secara umum ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita baca keterangan beliau. Dalam riwayat lain disebutkan khairu ummatil qarnul ladzi bu'itsu fihim. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus kepada mereka, yaitu para sahabat. Ini penekanan kita kan intinya itu ya, yaitu para sahabat. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Al-Quran yang pasti sahih, Al-Sunnah yang sahih dengan pemahaman mereka. Cukupkah kemudian seperti itu? Tidak. Kita harus kemudian berlapang dada menerima dalil. Kita harus kemudian mengamalkan dalil tersebut. Dan berpegang teguh dengan dalil tersebut. Ini adalah prinsip at-talaqqi wal istidlal inda ahli sunnah wal jamaah. Prinsip Bagaimana cara kita mengambil, memakai, menggunakan dalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada orang menyampaikan dalil, ketika kita menyampaikan dalil, maka rujukan kita pertama kali firman Allah yang pasti sahih, sabda Nabi Muhammad yang sahih dengan pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukupkah sampai demikian? Tidak. Harus berlapang dada menerima dalil tersebut, kemudian berpegang teguh dengan dalil tersebut, kemudian mengamalkan dalil tersebut. Kalau boleh kemudian kita lebarkan lagi dan mendakwahkan itu kepada orang lain. Kalau boleh kita tambahkan lagi dan sabarlah ketika berdakwah. Oh, banyak. Poin satu doang. Wallahu alam bisawab. Inilah pentingnya belajar prinsip ya. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu hadhil ummah arqarnul ladzi bu'itsu fihim tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya, yaitu tabi'in, murid-murid sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, al-qarnul ladzi bu'itsu fihi tsumma tsani tsumma tsalits. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, generasi yang aku berada di tengah-tengahnya, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang kedua, tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Setelah itu, kemudian keterangan yang tadi. Akan banyak orang yang kemudian, yakni tidak amanah, akan banyak orang yang kemudian, banyak dustanya. Tapi subhanallah, jamaah sekalian, alhamdulillah, di antara keutamaan umat ini adalah ilmu ruwat. Ada ilmu perawi, ilmu rijal, ilmu tentang mempelajari tentang para perawi hadis. Itu hanya ada di agama Islam. Semua para perawi namanya tercatat. Dari zaman sahabat sampai kemudian zaman sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Artinya di tahun 250-an ke atas semuanya tercatat. Ya paling lambat tahun 300-an lah. Seperti Imam Ibnu Majah, 300-an lah itu. Wajar. Jedanya sampai 50 tahunan. Karena beliau orang Rusia. Ibnu Majah itu dari Elbrus. Sekarang itu Elbrus. Jauh. Imam Abu Dawud, As-Sijistani. Ya dari Sijistan. Pecahannya Rusia juga. Atau dekat-dekat Pakistan gitu. Yang ujung negerinya Tan-Tan. Wallahu'alam bisawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sebelum itu semuanya tercatat dan semua kita sampai detik ini meriwayatkan dari mereka, membaca kitab hadis dari karangan mereka. Karena sejak itu sampai detik kita sekarang tidak ada karangan yang besar yang menerangkan semua para perawi. Tapi ingat jamaah, bukan berarti kemudian tidak ada individu tertentu yang sampai detik ini memiliki periwayatan, masih banyak. Yang menjaga periwayatan hadis sampai detik ini masih banyak. Cuma dibandingkan dengan banyaknya umat manusia, yang mereka sangat sedikit. Ulun pernah sebutkan kepada pian kan, bahwasanya ulun dan yang seangkatan kala itu ketika ikut daurah, ulun Ustaz Ahmad Zainuddin, Ustaz Abdullah Rai, itu seangkatan kita ikut daurah itu. Itu semua kita diberikan satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW dari Syekh Al-A'zami sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang karangannya luar biasa megah. Dan cukup ya, bukan cukup ya, dan ulun di antara yang merasa bangga ya. Dulu yang ngetes masuk Madinah di zaman itu beliau. Dan beliau sekarang punya karangan hadis luar biasa luas di luar Bukhari Muslim tentunya bahasannya. Sama seperti karyanya Imam Al-Albani, yang beliau bahas itu di luar Bukhari Muslim. Enggak perlu dibahas lagi Bukhari Muslim. Yang lain, yang perlu kemudian di cross-check. Orang India. Syekh Al-A'zami itu orang India. Dan ketika masuk Madinah, beliau jadi dekan fakultas hadis. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau resign, menghilang cukup lama, tidak ada infonya, keluar-keluar, beliau menelurkan. Rupanya beliau tidak adanya itu karena apa? Membikin karya yang luar biasa, fenomenal ya, sangat besar kitabnya, kitab hadis. Dan ulun rasa yakni banyak para ustaz pun belum punya karena memang karena memang baru keluar. Apalagi kemudian ada mengharapkan terjemahannya. Oh, nanti masih lama. Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Generasi yang ku berada di tengah-tengahnya itu para sahabat. Kemudian yang kedua, tabi'in. Kemudian yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Apakah kebaikan terkunci di tiga generasi pertama? Tidak. Ada kebaikan di zaman-zaman berikutnya. Di antara keterangan Syekh bin Baz, kata beliau, apakah terkunci? Apakah kemudian terkhusus? Bahwasanya kebaikan itu di zaman mereka yang generasi tiga itu saja? Kata beliau, tentu tidak. Di zaman-zaman berikutnya pun banyak kebaikan, tapi semakin menyusut. Dan itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه أو أشر منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak datang kepada kalian satu zaman, satu generasi, kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kebaikan ada. Sampai sekarang saja kebaikan ada. Ya, sampai sekarang kebaikan masih banyak. Dan semua kita merasakan itu. Apalagi di bulan Ramadan, terasa sekali. Orang baik masih banyak. Belum kan pernah cerita kepada pian. Di Ramadan tertentu kala itu, tahun berapa ya Pak Saiful, kita waktu beli karpet nih Pak Saiful? 2014 atau 2015 gitu ya, kita beli karpet nih ya. Waktu itu kita membutuhkan 200 sekian juta. Pak Saiful sudah broadcast, teman-teman sudah broadcast, dapat hampir seratusan Pak Saifulnya, hampir separuhnya kita sudah dapat. Tinggal separuh lagi, pian tahu ulun broadcast kala itu untuk mencari separuhnya cuman 2 hari. Cuman 2 hari. Sempurna 200 sekian juta. Arti, dan yang menyumbang tanya aja Pak Saiful. Yang menyumbang itu bukan yang jutaan, puluhan juta, enggak. Ulun ketika menggalang dana saja untuk Palestina, itu ada yang transfer 5 ribu. Karena banknya sama dan dia tidak kena cas antar bank. Dia ingin ikut berderma, dia ingin ikut nyumbang. 5 ribu kan tercatat transferan. Kalau kita nyalakan notifikasi, kan semuanya tercatat. Dan subhanallah, saya berterima kasih kepada banyak mahasiswa yang banyak juga menyumbang. Kenapa? Ketahuan dari ATM mana duit itu datang. Dari ATM kampus. Selawi ribu, 50 ribu. Siapa? Mahasiswa. Subhanallah. Kenapa? Orang baik masih banyak. Tapi menyusut. Tapi orang baik masih banyak. Kita masih, pernah waktu itu ada jamaah kita butuh darah. Transfusi darah. Waktu itu ulun broadcast, subhanallah, setelah broadcast itu jeda setengah jam doang. Jeda 1 jam. Karena waktu itu darah yang dibutuhkan AB kalau gak salah. Enggak umum AB itu ya. Kan yang umum mungkin 1 aja, A atau O. Ini kalau AB rada jarang. Yang dibutuhkan kalau itu AB dan sekian kantung, banyak. Ulun tanya, kebetulan istri ulun jenis darahnya itu, mau ikutan gak? Mau kak? Ulun kesana, ke PMI itu, Palmerah Indonesia itu, hanya 1 jam dari ulun membroadcast. Artinya, wah, masih cepat lah saya lah, 1 jam kok, karena ada kesibukan, 1 jam kami kesana. Begitu sampai kesana, pak, udah penuh pak. Udah penuh. Rupanya subhanallah banyak teman-teman yang mendapatkan broadcast itu, langsung kesana, untuk mendonasikan darahnya. Kalau ulun AB juga insyaallah ulun ikutan, tapi kalau itu ulun kan O. Ulun O. Tapi tanya bini, apa deh? AB. Ayo kita sana. Cuma 1 jam. Kalau enggak salah waktu itu butuhnya sampai 10 kantung. Banyak loh itu. Dan sudah tercover subhanallah. Dan semuanya mengatakan dapat dari broadcastan. Belum lagi. Pengajian seperti ini atau pengajian-pengajian yang lain yang riuh suara anak kecil, enggak ada masalah. Asal tentunya bisa dikondisikan. Kalau sangat ribut, kasih obat penenang. ketika masjid itu riuh dengan suara anak kecil, Anda harus yakin Anda masih hidup di zaman yang masih baik. Kenapa? Berarti orang tuanya ajak anaknya ke masjid. Gak mungkin anak-anak kecil kemudian dari tempat yang jauh sendiri, jarang itu. Ada tapi jarang. Mungkin yang rumahnya cukup dekat, mungkin abahnya sakit kah, mamanya jelas di rumah, dia ke masjid. Kenapa? Banyak teman-temannya. Dia ke masjid karena pengen main-main doang, gak ada masalah. Tapi yang secara umum 90% bapaknya kan yang ngajak, mamanya kan yang ngajak. Berarti apa? Orang baik masih banyak. Tapi kata Syekh bin Baz, dalam keterangannya untuk sabda Nabi Muhammad ini, tapi kebaikan akan selalu menyusut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit yang tersisa yang masih melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi beliau secara mutlak. Hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah para pendahulu dalam hal melakukan segala macam kebaikan. Tidak ada kebaikan yang terlewat oleh para sahabat. Mereka orang yang paling dulu untuk melakukan kebaikan. Lu sering ulang-ulang contoh ini. Mereka rela menempuh jarak yang sangat jauh, walaupun untuk sekarang bisa dibilang cukup dekat ya, karena dengan alat transportasi yang cepat. Mekah Madinah 400-an kilometer. Tapi di zaman itu, di zaman Nabi Muhammad, itu ditempuh dalam waktu 1 pekan perjalanan. Tapi kalau kemudian plus dengan istirahat, bisa sampai 10 hari. Demi mencari satu fatwa Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat dari Mekah ke Madinah, nanya satu fatwa doang. Siapa di antara pihak di sini yang ngaji? Mungkin yang paling jauh. Sekarang, ada yang dari Handil Bakti? Ada? Oh, di Akhwat ada ya. Ada yang dari Kapuas? Sudah enggak ada. Sudah cukup jauh itu. Ulun menyebutkan Handil bagi ulun sudah sangat jauh. Sekarang ke Handil itu 1 jam. Kayak ke Martapura ke Handil itu. Atau kayak ya. Kalau yang dari arah sana, ada yang dari Pelayhari? Enggak. Oh, Masya Allah. Jauh. Barakallahu fikum. Sudah dapat buku? Oh, sudah alhamdulillah. Karena kalau belum, ana suruh antum beli ya. Ada soalnya. Saya punya ada stok di rumah sisa 3 untuk orang-orang spesial ya. Pas saya pun buku sudah masuk? Oh, belum. Makanya kan ulun minta ya, catat aja dulu namanya. Nanti begitu masuk kita akan bagikan. Dari Pelayhari ada Masya Allah ya. Dari Banjarbaru, Martapura? Oh, banyak ya. Masya Allah ya. Jauh juga itu bagi saya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi malam kan kita kajian di Fabel Tunarungu ya. Mereka itu ketika dapat info tentang sesuatu, itu mesti langsung mereka sebarkan. Mereka langsung merekam diri sendiri dan mereka akan terangkan, tadi saya belajar agama tentang, semua mereka terangkan, mereka sebarkan ke grup-grup. Bahkan kata Bu Sintia sang penerjemah, kata beliau, terkadang ada unsur kesombongan. Kenapa? Saya paling pertama tahu tentang ilmu ini. Iya, subhanallah. Kemudian tadi malam disebutkan minggu depan, Rabu depan kan pengajian tiap Rabu ya. Itu ada yang mau datang dari Samarinda untuk pengajian doang. Karena di Samarinda enggak ada. Bahkan Ustaz, iya Bu, bahkan apa Bu? Ada yang mau datang dari Bali. Untuk pengajian, satu pengajian malam Kamis doang. Itu orang tuli jamaah. Karena hausnya mereka akan ilmu. Pekan lalu kan kita pengajian. Salah seorang di antara mereka rumahnya Banjarbaru, Martapura, bahkan lebih jauh. Pulang di Trikora, ditabrak orang. Telinga mereka ya spion, mereka orang yang sangat berhati-hati. Tapi sangat kita sayangkan orang-orang yang normal ketika terjadi kecelakaan, yang normal mesti menyalahkan yang tunarungu. Mereka sangat hati-hati ketika berkendara karena inilah mata dan telinga mereka spion. Ditabrak oleh, kita tidak bisa katakan orang ugal-ugalan, tapi mungkin gak lihat karena saking gelapnya. Jatuh. Dan disebutkan ketika jatuh, orang itu lari dan dia tergeletak cukup lama. Hingga kemudian ada orang yang mendapatkannya dan disebarkan kemudian di Habar Banua. Warga Banua. Habar Banua. Di Warga Banua. Itu nama acara itu ya. Acara TVRI ya. Aduh. Siapa nih yang kenal nih? Tau-taunya teman-teman tunarungu. Wah, teman kita nih baru. Mereka belum enggak pulang ke rumah dulu. Dan semua mereka jemput sana dan diantar ke rumah sakit dulu. Rebu pagi karena kejamalan kumis. Ini kepalanya gerotak nih. Ada yang sobek di sini, dijahit-jahit nih. Rebu pagi mengatakan, Bu, nanti malam kajian gak? Kajian, saya pengen hadir. Hah, kamu di rumah sakit? Pengen hadir, kepala bocor. Lihat semangatnya. Maka antum kalau ada pengajian dekat rumah, subhanallah, antum gak hadir, antum jadi tunarungu aja. Wallahualam bissawab. Karena ada orang dengan keterbatasan seperti itu, haus akan ilmu. Haus akan ilmu. Pian lihat subhanallah ketika dia memperhatikan ibu penerjemah itu, lu ada yang baru tahu yang namanya persaksian itu apa? Karena tadi malam pembahasannya dua kalimat syahadat. Ulun bawakan hadis tentang ummus sunnah, Islam, iman, ihsan. Ulun ingin bahas dari awal. Apa itu Islam? Nanti kemudian rukunnya satu-satu. Apa itu iman? Nanti rukunnya satu-satu. Apa itu ihsan? Baru tanda-tanda hari kiamat. Malam tadi tentang syahadat. Bahwasanya syahadat itu kata Syaikhul Utsaimin adalah keyakinan yang ada di hati kemudian diikrarkan dengan lisan, itulah persaksian. Bukan saksi dalam artian melihat dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, asyhadu saya bersaksi itu bukan melihat. Makanya kan ketika ada orang error kemarin, orang Katolik ya. Saya bersaksi. Memang situ pernah lihat Tuhan. Saya bersaksi. Memang situ pernah lihat Nabi Muhammad. Kan gak ada. Ini gobloknya orang nih. Sorry, kata-kata saya. Aduh, gatel saya lihat orang bahlul kayak gitu. Yang namanya saya bersaksi itu saya meyakini di hati dan saya ikrarkan dengan lisan. Itulah namanya persaksian. Bukan melihat. Kita rujukannya asyhadah dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya bersaksi. Bukan melihat, meyakini di hati dan dilafalkan dengan lisan. Kata Syekh, tapi jika orang itu bisu, karena tuli biasanya bisu. Syekh Utsaimin detail ya, sampai perkara seperti itu beliau bahas. Tapi ketika orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengatakannya, maka keyakinan dalam hati itu cukup. Muncul pertanyaan. Bagaimana Islam saya selama ini? Saya baru tahu sekarang kalau harus ada di hati. Subhanallah. Sedih, Pak. Cuman saya memang tidak semelankoli itu. Mungkin sudah teman-teman kru nangis kok. Tapi saya harus tahan karena live. Ya, saya biasa ngejoke, saya biasa bercanda. Kalau menetes air mata, aduh, bagaimana ya? Kehormatan saya jatuh itu. Tapi saya tahan. Cuman kalau berkaca-kaca sudah, cuman 2019 ada orang baru tahu apa itu makna asyhadu. Subhanallah, menyedihkan jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang normal harus lebih bersemangat. Harus lebih bersemangat. Kajian misalnya subuh Anda jam 3 sudah hadir. Itu talimpua pulang lah. Masjid belum buka soalnya. Wallahu a'lam bishawab, kita adzan dulu silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Perhatikan halaman 103. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelumnya, ulun rekap sedikit. Hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah para pendahulu dalam hal melakukan segala macam kebaikan. Dan tidak ada yang bisa akan mengalahkan mereka secara umum. Ya. Jika tidak demikian, seandainya mereka hanya memiliki sebagian sisi kebaikan, maka mereka tidak disebut sebagai sebaik-baik generasi secara mutlak. Jadi semua sisi kebaikan memang mereka memilikinya. Orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling baik hatinya, orang yang jalan salahnya, orang yang hidup bersama Nabi Muhammad, orang yang paling lurus petunjuknya, ini enggak bisa dikalahkan. Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya diperkenankan seorang sahabat salah dalam suatu hukum, sedang seluruh sahabat lainnya tidak mengeluarkan fatwa yang benar, namun kebenaran ada pada orang yang datang setelah mereka, maka berarti generasi tersebut lebih baik daripada sahabat dari sisi ini. Sebab suatu generasi yang terdapat kebaikan padanya adalah lebih baik daripada generasi yang terdapat kesalahan dari sisi ini. Tapi enggak ada. Karena mereka sempurna. Mereka memiliki semua sisi kebaikan. Apakah kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW kala itu tidak ada yang berselisih? Ada. Tapi perselisihan pendapat di kalangan mereka untuk satu tujuan yang sama. Karena, yani, kalau boleh mengutip yani, perkataan Ustaz Ahmad sering beliau menyebutkan, kalau lifestyle-nya para sahabat itu ibadah. Itu sudah gaya hidup. Ketika mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya diberitakan kepada beliau bahwasanya ada 70 ribu dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kala itu hadisnya putus ya, Nabi Muhammad masuk rumah. Itu mereka berselisih faham. Cuman perbedaan, perselisihan pendapat di kalangan mereka kala itu untuk mencari satu jawaban yang sama. Apa amalan orang ini? Apa amalan 70 ribu orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Apa amalannya? Tujuannya sama. Untuk satu kebaikan. Bukan kemudian seperti generasi kita. Di mana ketika berbeda pendapat, kita fanatik dengan pendapat seorang. Dan kita tidak berlapang dada dengan perbedaan orang lain. Jadi sangat jauh berbeda. Ya. Dan hal ini akan berbilang pada permasalahan yang banyak sekali. Sebab orang yang menyatakan bahwa pendapat para sahabat bukan hujjah, menurutnya boleh saja ulama setelah sahabat benar dalam setiap permasalahan yang menjadi pendapat seorang sahabat dan tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Ia akan mengatakan mungkin saja sahabat telah luput dari kebenaran dalam suatu permasalahan tersebut. Tapi enggak ada. Ketika seorang sahabat melakukan satu ijtihad. Kemudian para sahabat yang lain tidak ada yang setuju. Tidak kita ambil nih pendapat sahabat ini. Tapi bukan berarti kemudian pendapat generasi berikutnya lebih baik dibandingkan sahabat yang salah ini. Radhiyallahu anhu. Dia cuma berijtihad. Contoh, dalil yang menjadi landasan. Sebagian orang kemudian, para ubadul kubur, para penyembah kuburan. Mereka terkadang mengkeramatkan tempat-tempat tertentu hingga kemudian menjadikannya tempat ibadah. Itu praktek Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat, junior. Beliau kala itu melakukan, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, betul-betul mengikuti jejak. Jika Nabi Muhammad SAW safar dari Madinah ke kota tertentu, beliau ikuti itu. Bahkan di mana Nabi Muhammad stop, di mana Nabi Muhammad buang air besar, buang air kecil, istirahat, tidur, semuanya diikuti Abdullah bin Umar bin Khattab tepat seperti itu. Pian tahu praktek Abdullah bin Umar bin Khattab seperti itu saja, bapaknya enggak setuju. Apalagi sahabat-sahabat senior yang lain. Padahal Abdullah bin Umar bin Khattab tidak mengagungkan tempat itu. Dia hanya pengen ngikutin doang. Oh, Nabi Muhammad pernah buang air besar di sini. Nabi Muhammad pernah buang air di sini. Nabi Muhammad pernah istirahat di sini. Nabi Muhammad pernah tidur di sini. Dia cuma mengikuti tatabu al-amkan. Dia cuma mengikuti tempat-tempat Nabi Muhammad pernah stop dulu ketika safar ke satu tempat. Tidak pernah kemudian dia sampai sana dan dia agungkan tempat ini. Dia jadikan tempat ibadah. Dia sholat di sana. Enggak. Dia hanya mengikuti praktek persis yang Nabi Muhammad lakukan. Hanya karena cinta saja beliau. Saya pengen kayak Nabi Muhammad sampai stopnya di mana? Di musola mana? Paman pentol mana? Kemudian yang dicucuk. Itu kalau kita. Iya. Subhanallah. Tidak ada masjid atau musola kecuali ada paman pentol. Ya. Subhanallah. Anda ingin menghitung berapa banyak masjid dan musola, hitung paman pentol. Itulah banyaknya masjid dan musola. Mereka punya spot masing-masing itu, enggak boleh yang lain ganggu ya. Nyomot di sana ya. Dan subhanallah, ya ini rasanya standar ya, standar enak maksudnya. Jadi bawaannya kita pengen nyucuk terus ya. Jamaah, daripada kemudian sholat kita enggak khusyuk, cucuk dulu. Dapat 100 biji hanya sembahyang. Habis 100 biji lah. Jadi kala itu Umar bin Khattab saja radhiyallahu anhu ketika mendapati sebagian kaum muslimin mengagungkan pohon yang di sana kala itu Nabi Muhammad membaiat para sahabat untuk berjanji setia pada Nabi Muhammad SAW, senang ataupun tidak, perang ataupun damai, janji setia dengan Nabi Muhammad, itu orang dari banyak tempat datang ke pohon itu. Wah, kata Umar bin Khattab, nih kalau dibiarkan dia jadi tempat keramatin. Beliau tebang, subhanallah. Beliau tebang. Gak suka beliau yang begitu-begituan. Jadi bapaknya saja tidak setuju. Yang jadi masalah terkadang umat ini ketika mengatasnamakan itu perbuatan Umar bin Khattab menjadi dalil bolehnya mengkeramatkan suatu tempat, mereka menjadikan tempat itu tempat ibadah kan? Mereka menjadikan tempat itu tempat ibadah. Abdullah bin Umar bin Khattab tidak pernah menjadikan tempat-tempat di mana dia istirahat, buang air besar, buang air kecil, sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan dulu, tidak pernah beliau jadikan tempat ibadah. Dan tidak ada niat ibadah. Hanya pengen ngikuti doang. Subhanallah. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, dan para sahabat yang lain tidak setuju, tidak kita ambil nih perkataan dan praktek sahabat ini. Jadi tidak mungkin generasi berikutnya, secara umum, lebih baik. Atau misalnya, ketika disebutkan bahwasanya Uthman bin Hanif, mudah saya tidak salah, Hanif atau Hunif, dia memerintahkan manusia sepeninggal Nabi Muhammad SAW untuk bertawassul pada Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Telusur, riwayatnya tatonya dusta. Nggak mungkin, para sahabat orang paling faham agama. Para sahabat orang paling takut untuk melakukan penyimpangan, itu para sahabat. Wallahu a'lam bisa. Jadi jangan pakai kemungkinan-kemungkinan. Karena Nabi Muhammad sudah mengeneral akan kebaikan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diketahui bahwa hal ini terjadi dalam banyak permasalahan yang tidak mungkin dihitung. Maka bagaimana para sahabat menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi setelah mereka pada permasalahan yang sangat banyak di mana mereka salah dalam menghukuminya. Jamaah, permasalahan setelah zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai detik kita sekarang tentunya selalu bergulir. Bisa jadi satu perkara fikih di zaman kita, bukan bisa jadi, banyak bahkan yang tidak ada dulu di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ada, mereka orang yang paling dulu untuk melakukan kebaikan. Itu yang harus kita garis bawahi. Mereka orang yang paling dulu untuk melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Umar bin Khattab itu selalu berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dan tidak pernah bisa. Padahal dia orang yang sangat mulia. Tadi pagi kita sebutkan keutamaan Umar bin Khattab. Dia punya seseorang yang secara tidak langsung sebenarnya dia panuti. Cuma dia berusaha ingin mengalahkan. Pian kalau termotivasi seperti itu, termotivasi oleh orang soleh, termotivasi oleh orang yang berkarya, orang yang nilainya bagus, Anda akan ikut. Dulu niat ulun ketika belajar mengalahkan Ustaz Muhammad Wasito. Mudahan ya niat itu enggak benar sebenarnya. Harusnya saya nuntut ilmu ikhlas karena Allah, tapi saya pengen kalahkan dia. 6 tahun saya tidak bisa kalahkan. Ranking 1 dia pegang selama 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Saya 2, 3, 4 enggak pernah keluar sih. Ulun ini cukup pintar loh. Tapi niatnya kan salah. Cuman saya termotivasi. Ini orang kok bisa Khulasah Nurul Yakin, buku sirah, ringkasan sirah. Saya sampai saya hafalkan isinya. Saya enggak paham ceritanya. Saya paling lemah dalam masalah sejarah. Disuruh Ustaz Haikal ngajar di Bakah sejarah. Enggak apa-apalah. Berdasarkan nasihat Ustaz Firanda, yakni kita harus yakni dalami sesuatu yang kita belum tahu. Ini menjadi tantangan untuk akhirnya harus belajar. Ulun sejarah sirah Umayyah Abbasiyah akhirnya jalan keluar, saya harus hafal. Saya hafalkan tuh buku. Paling nilai itu doang saya bisa kalahkan dia, sisanya kalah semua. Saya sampaikan ke dia ketika sudah kuliah. Ana dulu tuh pengen kalian ente sebenarnya, ketawa dia. Luar biasa pintar, luar biasa cerdas. Memang niatnya enggak benar, tapi akhirnya saya termotivasi untuk belajar. Saya sampaikan kemarin kepada teman-teman para santri intan ilmu. Harus ada sosok yang memotivasi Anda. Orang yang baik, orang yang soleh. Anda pengen kayak dia. Yang jadi masalah terkadang terjadi pada anak ulun, entah itu dalilah atau dihya. Ketika alhamdulillah nilai mereka bagus, suatu saat kemudian nilai mereka tidak bagus, perbandingan yang mereka lakukan yang lebih buruk. Kenapa anak dapat 7? Kenapa anak dapat 8? Kawan lu bahaya 5 ya. Zamannya memang beda ya. Sahutannya tuh kawan ulung pun bahaya 6 ya. Ya Allah. Karena emaknya juga ranking terus dulu kan. Jadi pokoknya 9, 10, 9. Itu standar emaknya ketika mengajarkan. Jadi ketika dapat 7, dapat 8 sudah. Kawan lu dapat 6 ya kan apa ya. Aduh, ngalih sudah standarnya. Wallah ana bisa. Aduh, dasarlah anak siapa? Bisa mana menyahuti. Wallah ana bisa. Lucu ya, makanya siapapun di antara pian yang mendapatkan anugerah anak, ya, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan mereka. Ini momen yang saya belum siap sebenarnya menghadapi. Ulun besok ngantar mereka ke pesantren 2 orang. Bakal 6 tahun saya akan berpisah. Walaupun tentunya nanti setiap tahun mereka liburan ya. Tapi rasanya belum siap. Tapi itulah tahapan kehidupan yang harus kita jalani. Kita akan berpisah supaya mereka jadi baik. Bukan berarti kemudian, jadi pembina intern ilmu anaknya di Al-Irsyad. Jamaah, jarak yang jauh membuat mereka akan jauh lebih dewasa. Kita lihat nantilah, kalau misalnya Kanzu enggak sekuat dihia, ya kita di intan ilmu. Enggak ada masalah. Ya, ulun merasakan sedih dan melihat teman-teman juga demikian. Ketika terpisah jauh sejak kecil menjadi anak yang mandiri. Wallahu a'lam bishawab. Makanya terkadang kalau ada takmir masjid, ya takmir musholla, ya takmir tabligh akbar misalnya, teman-teman tahu nih, Ivan dan yang lainnya. Ketika mereka merasa ada kekurangan dalam pelayanan itu kemudian minta maaf, wah, harusnya santai. Nah, kita tidur di tikar aja biasa kok. Kenapa? Kita santri. Enggak usah kemudian harus di hotel yang mahal, makanannya. Enggak, santai aja. Pecel lele juga udah enak. Ya. Apalagi Anda ajak ke warung Padang, ke yang waduh, Anda enggak mendukung diet saya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini contohnya nih yang endorse nih. 4L. Bayangkan bajunya. Dia berbaik sangka banget dengan saya gitu ya. Karena mungkin dia tahu teman-teman yang lain ngasih baju enggak saya pakai, bukan karena enggak saya pakai, karena kekecilan. Antum salah. Antum terlalu berbaik sangka dengan tubuh saya yang kurus. Menjulungi L, mau akhirnya daripada enggak kepake, saya kasihkan teman supaya kepake. Minimal XL. Ini dia main aman. 4 XL dia kasih. Langsung gobor ya. Kayak Farid Harja gitu. Oh, burung ya. Nang tahu Farid Harja tuha pian. Ya kita lanjutkan ya. Ya suaranya mirip-mirip suara Jarjit Farid Harja itu. Masya Allah. Lanjutnya mah. Telah diketahui bersama bahwa keutamaan ilmu dan pengetahuan akan kebenaran merupakan keutamaan yang paling sempurna dan paling mulia. Beliau cetak tebal di sini. Maka subhanallah, adakah penghinaan yang lebih besar daripada mengatakan bahwa As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Al-Faruq, Umar Al-Faruq, Uthman bin Affan, Ali bin Mas'ud, Salman Al-Farisi, Ubadah bin Samit, atau para sahabat semisal mereka telah mengkhabarkan dengan salah tentang hukum Allah begini dan begitu dalam banyak permasalahan. Keji perkataan seperti ini. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Mas'ud, hati manusia paling baik selain Nabi Muhammad, hati para sahabat. Orang-orang yang baik hidup dan hidup bersama manusia terbaik sejagat raya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwa pada generasi mereka tidak ada seorang pun yang berbicara dengan kebenaran dalam permasalahan sehingga orang yang datang setelah mereka mengetahui hukum Allah yang tidak diketahui oleh para sahabat. Enggak mungkin. Tidak mungkin ada di kalangan para sahabat kemudian tidak tahu perkara yang baik. Karena mereka generasi terbaik. Jadi semua sisi kebaikan mereka tahu. Ingat, keterangan Syekh Utsaimin tadi, ingat ini secara umum. Karena kalau secara individu, sangat mungkin kemudian ada seorang tabi'i yang lebih dalam ilmunya. Secara individu. Tapi secara umum, para sahabat paling utama. Radiyallahu anhum ajma'in. Mereka telah berpendapat benar dalam permasalahan yang mana para imam dari kalangan sahabat itu telah salah. Maha suci engkau ya Allah, ini merupakan kedustaan yang amat besar. Ada orang-orang yang tentunya yang tidak menjadikan perkataan sahabat, praktek sahabat, secara umum ataupun secara khusus, sahabat secara umum atau secara khusus, yani Khulafaur Rasyidin adalah bukan jadi. Ini kesalahan yang fatal. Lawang Nabi Muhammad gandengkan praktek para sahabat, sunnah sahabat dengan sabda beliau. Di dalil yang sebelumnya kita sudah bahas. Nabi Muhammad sampai gandengkan, tidak terpisah. Karena mereka adalah para wakil, para menteri untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sisi kebaikan telah mereka ketahui. Maka tidak ada satu generasi pun yang bisa mengalahkan mereka secara umum. Individu itu beda kasus. Wallahu a'lam bishawab. Secara individu pun tentunya sangat sedikit jumlahnya. Kalau kemudian kita hitung-hitung juga, siapa? Seorang tabi'i yang kemudian lebih afdol dibandingkan sahabat. Perlu penerusan yang sangat dalam. Apakah Imam Al-Hasan Al-Basri? Yang banyak bertemu dengan para sahabat Ansar? Kita enggak tahu kan? Makanya kita tetap dengan keumuman sahabat Nabi Muhammad. Ini terbaik, yang berikutnya secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, sahabat Nabi Muhammad bukan berarti mengunci kebaikan itu di tiga generasi pertama saja, tapi kebaikan akan selalu ada di generasi-generasi berikutnya sampai akhir zaman, tapi akan selalu menyusut. Akan berkurang. Maka semoga semua kita Termasuk di antara bagian yang sedikit itu yang masih melakukan kebaikan di dalam agama ini. Insyaallah amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di zamannya para sahabat sudah terjadi kesesatan dalam beragama? Belum. Tapi ketika sahabat hidup, Nabi sudah tidak ada. Di zaman tabi'in, benihnya sudah ada. Benihnya saja. Karena kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat di zaman tabi'ut tabi'in munculnya. Di generasi ketiga munculnya. Tabi'in masih dibilang aman. Kenapa? Masih banyak sahabat kala itu hidup. Cuman benihnya sudah ada. Contoh seperti hadis yang sering disampaikan kepada pian. Cikal bakal atau benih para pengingkar sunnah sudah ada di zaman Imran bin Husain. Sahabat masih hidup. Tapi sudah ada pemahaman bahwasanya hadis bukan dalil. Zaman sahabat tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya dalam agama ya. Tapi orang kafir ya banyak. Zaman Nabi Muhammad juga orang kafir banyak. Bagaimana cara kita jamaah? Sejarah menyebutkan tentang sebagian yang kemudian mengingkari untuk menunaikan zakat, tapi kan langkah itu langsung diperangi. Tapi mereka tidak membuat syariat yang baru, penyimpangan enggak, yang ada mereka ingkari karena sebab-sebab tertentu tentunya. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW kala itu, yakni pukulan yang sangat berat untuk mereka kala itu. Makanya jangankan ketika Nabi Muhammad meninggal ya, ketika Nabi Muhammad mengkhabarkan melalui Isra Mi'raj saja banyak yang murtad kan, karena masih mengukurnya dengan akal sehat dan itu enggak masuk akal kejadian. Tapi kemudian yakni mereka kembali. Mungkin yang dimaksud adalah penyimpangan yang lain seperti kebid'ahan yang ada di zaman kita sekarang. Tidak. Ustaz, bagaimana cara kita mendoakan para sahabat selain dengan mengucapkan radhiyallahu anhum? Sedang di sisi lain mereka sudah mendapatkan kemuliaan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab minimal yang bisa kita lakukan. Adab yang paling minim yang bisa kita lakukan at-taraddi. Yaitu menyebutkan radhiyallahu anhum untuk semua mereka atau radhiyallahu anhu atau anha untuk individu mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dalam surah At-Taubah ayat 100. Kalau kemudian pian ingin lebarkan dengan masalah yang lain, doa yang jangan jadikan di hati kami ini rasa iri, dengki, benci terhadap para sahabat. Jangan pernah ada. Karena itu ada di orang-orang Syiah. Bukan mendoakan mereka, tapi mendoakan kita. Mendoakan diri sendiri. Jangan sampai ada rasa tidak suka dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Itu maksudnya para sahabat. Ya Allah, jangan kau jadikan pada diri kami ini, hati kami ini ghil. Kebencian. Terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu yakni adab ya. Apakah salah satu cara dalam menjaga keistiqomahan di atas mandat ini adalah dengan menikah dengan akhwat salafi? Wah. Wow. Ya. Doakan ulun sekira lakas nikah. Ya amin. Jamaah. kalau pertanyaannya apakah dengan menikah dengan akhwat yang semanhaj kemudian yakni Anda bisa terjaga manhajnya, mungkin jawabannya mungkin, tidak bisa kita pastikan karena tergantung Anda dan akhwatnya juga. Karena kalau misalnya Anda ikut pengajian ini hanya karena ingin mendapatkan akhwatnya, ingat ya, ini juga sebagai pujian untuk para akhwat ya. Di sisi lain Anda mungkin banyak dapat celaan, cercaan ya, pengajian ninja, pengajian ibu-ibu, pengajian orang tua, pengajian nenek-nenek, macam-macam lah sebutan untuk semua para akhwat yang rata-rata bercadar. Tapi di sisi yang lain, Anda harus seimbang ya. Cuma Anda jangan besar kepala ya. Karena kalau Anda besar kepala, Anda hidrosefalus ya. Bahwasanya itu sebagian orang mengejek laki-laki perempuannya. Sebagian yang lain menganggap bahwasanya perempuan paling anggun yang paling tertutup auratnya. Ya. Padahal mereka enggak pernah tahu isinya, tapi cantik aja kok ya. Standarnya sudah beda. Semakin tertutup, semakin cantik nih perempuan. Karena dia pasti akan mempersembahkan kecantikannya hanya untuk suaminya saja. Di luar ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Bisa kada bebaju. Oh, tiap malam kita mengeroki, kada bebaju. Ke lu masuk angin, ya syukur dia masuk angin. Masuk siah, repot. Oke. Orang sekitar itu memang terkadang mendukung kita untuk istiqomah. Orang sekitar, dalam hal ini ulun mungkin umumkan ya, ulun generalkan, teman. Teman itu diantara yang bisa menjaga kita istiqomah. Selain Anda juga memang harus ikhlaskan, harus tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Tapi berteman dengan teman-teman yang saleh itu diantara cara Anda menjaga istiqomah supaya tidak futur. Di antaranya pasangan. Di antaranya pasangan. Dia yang mendukung Anda menjadi orang yang saleh, Anda di saat yang sama menjadikan dia perempuan yang saleh. Wah, sudah tentram. Jadi, kalau misal ada pertanyaan, banyak pertanyaan di DM ulunnya, di Duta Mall ulunnya. Ustaz, apakah harus menikah dengan yang semahir? Maka jawabannya iya. Daripada kemudian, yakni Anda di siang pertama atau di malam pertama, Anda debat buka kitab. Pian bokonut kakak, ayo kita debat. Padahal malam pertama harusnya indah untuk Anda. Yakni candlelight dinner, makan malam pakai obor. Apaan pakai lilin kecil banget, obor biar mantep. Daging kurang matang, langsung. Jamaah, supaya Anda sudah satu visi, sudah satu misi, yaitu apa? Menjadikan keluarga ini apa istilahnya ya, bukan batu loncatan tapi ya pesawat lah untuk Anda menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sudah satu manhaj yang Anda pikirkan nanti adalah yakni anak turunan. Tapi kalau misalnya tidak, debat terus yang ada adalah kebencian. Dan ini terjadi bisa jadi karena salah satu di antaranya memang tidak tulus niatnya ketika belajar. Tapi kalau Anda niatnya cari istri di sini, Anda akan dapatkan. Anda akan dapatkan. Ilmu belum tentu Anda dapatkan. Karena Anda niatnya cari istri. Tapi kalau Anda nuntut ilmu, niatnya cari ilmu, ilmu dapat, istri insya Allah dapat. Saya pengen twist tapi saya gak enak. Saya sudah giring pian pemahaman, saya pengen pengkokan tapi gak enak. Dapat insya Allah. Niat ikhlas lillahi ta'ala nuntut ilmu, nanti ada akhwat yang kecantol ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi salah satu untuk menjaga keistiqomahan adalah komunitas yang baik. Di antaranya pasangan. Wallahu a'lam bishawab. Istri mengingatkan ketika Anda salah. Karena dia tahu jika Anda tidak diingatkan, mungkin azab Allah turun. Wah, indah sekali hidup seperti ini. Atau ketika istri Anda bersalah, Anda ingatkan. Anda tahu kalau tidak diingatkan, nanti azab Allah turun. Ketika azab turun, berat, Anda doa, Anda tidak diterima lagi. Kenapa? Kemarin ada kemaksiatan, Anda diam. Itu perhitungannya. Kenapa kita harus amar ma'ruf nahi munkar di keluarga. Istri salah ingatkan. Suami salah ingatkan. Dengan tutur kata yang baik. Ustaz, mohon nasihat kepada mereka yang dulu antusias mengaji manhaj salaf, namun kini mereka berpaling dan menuduh manhaj ini keras dan tidak santai atau bebas. Gak bisa santai jangan. Gak bisa santai nuntut ilmu. Tapi kalau tuduhan keras, tidak bebas, Anda mau bagaimana sebenarnya hidup ini, subhanallah. Keras itu bagi Anda, bagi orang-orang yang memang tidak mau melunakkan hatinya untuk ilmu. Berat syariat ini. Tapi kalau Anda pelajari, nanti Allah akan mudahkan Anda faham, nanti Allah akan mudahkan Anda mempraktekkan. Kalau Anda menganggap keras, Anda menganggap tidak santai, tidak bebas, berarti hati Anda masih ingin bebas, lepas. Sudah tinggalkan. Rap zaman dulu itu ya. Masih ingat saya liriknya, na'udzubillah ya Allah. Teman-teman yang mungkin anak sekarang dia bingung, apa itu browsing dia? Enggak perlu di browsing ya. Saya kasih tahu, lagunya Iwake dulu. Enggak bisa jaman. Harus yakni Anda harus paksa diri ini untuk taat. Nanti Anda akan merasakan kebebasan, Anda akan merasakan santai luar biasa. Nanti kalau kita sudah menginjakkan kaki di surga. Sekarang masanya capek, sekarang masanya bersusah payah memang. Tapi kan enggak lama. Bersusah payahnya kita ini enggak lama. Sampai kapan? Sampai mati doang. Mati mungkin besok. Berarti kita taat sampai besok saja. Tinggal sholat isya, tinggal sholat malam mungkin, dan tinggal sholat subuh. Kemudian duha, Anda mati. Anda ya, saya ntar. Saya masih pengen dakwah soalnya. Anda mati. Jadi sebentar aja taat itu. Ya sebentar aja. Tinggal tiga sholat lagi. Maka harus paksa diri ini untuk tidak santai. Toh kemudian, yakni kenikmatan dunia masih bisa kita nikmati kok. Makan yang enak silahkan dengan takaran yang pas, minuman yang enak. Anda berkeluarga, Anda punya istri, punya suami, itu nikmat yang lain. Punya anak, nikmat yang lain. Orang tua masih hidup, nikmat yang masih banyak nikmat yang lain yang bisa kita nikmati tanpa kemudian harus melakukan yang haram. Wallahu alam bisawab. Jadi, yakni untuk teman-teman yang mengatakan kajian ini keras, mungkin yakni harus introspeksi diri sendiri dulu. Jangan-jangan Anda yang keras, kemudian Anda yang tidak tahan untuk menjalankan ketaatan. Semoga semuanya istiqomah. Amin. Ustaz, terkadang yang baru hijrah masih maju mundur untuk menjalankan mendalami manhaj salaf. Terlebih lagi semakin jauh dari tempat kajian sunnah karena satu dan lain hal. Tolong beri kami semangat. Siap. Jamaah, ketika Anda mempelajari manhaj salaf, mungkin yang Anda dapatkan sampai dalil nomor 26 begitu berat ya. Kembali kepada jawaban yang pertama tadi, Anda harus paksa. Sabar itu ada tiga jemaah. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika tertimpa musibah. Ini sabar yang pertama. Menjalankan ketaatan ini harus sabar. Berat iya, tapi bukan mustahil. Kemudian kalau misalnya Anda tempat Anda jauh, karena satu dan hal Anda tempatnya jauh dari kajian, maka jangan tinggalkan untuk streaming radio dakwah, nonton live streaming video dakwah. Karena mungkin tempat Anda jauh dan Anda tidak mudah untuk menghadiri majelis ta'lim. Faedah pasti Anda dapat, ilmu pasti Anda dapat, kemuliaan, keutamaan yang hadir enggak Anda dapat, tapi karena Anda enggak mampu kan. Tapi ketika Anda mampu, ada waktu, weekend gitu, Anda bebas dari pekerjaan Anda, libur, Sabtu, Ahad, nah maksimalkan tuh. Kajian pakanan barang pian hadir terus. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin hadir. Kenapa? Di hari biasa Anda mungkin keluar kota, bahkan mungkin rada ke hutan misalnya, karena pekerjaan. Weekend, oh Anda kembali. Jika tidak bisa juga, jangan tinggalkan kemudian, selain amal soleh setiap hari Anda lakukan, maka untuk mencas ilmu setiap hari, maka streaming lah. Ulun kalau kosong nih, ulun streaming. Waktu yang ulun miliki, terkadang misalnya cuma sedikit, itu ulun pakai untuk tidur. Makanya dihia itu ketika ditanya, ketika masuk pesantren, yang penting nanti kalau lulus, ulun kada handak kayak abah. Dia tahu saya capek. Ulun kada handak kayak abah, dia tahu saya capek. Karena kalau sampai rumah, waktu bercengkrama dan bermain dengan mereka sangat terkurangi. Sampai rumah, kamar, tidur. Sampai rumah, duduk, tidur. Saya harus curi-curi seperti itu. Enggak pakai cupke-cupke. Curi-curi saja. Subhanallah. Tapi begitu ada waktu, kadang juga lagi santai gitu. Siapa nih kajian nih? Streaming. Buka Facebook, Ustaz Firanda. Buka Facebook, Ustaz Ahmad. Terkadang saya enggak buka, istri saya yang buka suaranya keras. Supaya anak-anak juga dengar. Kan canggih sekarang ya, handphonenya di sini, speakernya juga sudah speaker wireless kan, kencengin di sini, kencengin di situ, udah semuanya dengar. Ya, wallahu a'lam bisa. Begitu azan atau qomat turun, kenapa? Karena lagi lelah, karena lagi capek. Wallahu a'lam bisa. Jadi jangan pernah tinggalkan ya untuk mencas ilmu setiap hari. Ada masanya nanti futur, ada. Ulun pun mengalaminya. Ada masanya nanti kita malas. Tapi harus dilawan. Syukurnya, kalau ulun pribadi tidak lama. Karena ada pengajian lagi. Gimana Anda kemudian akan berleha-leha? Anda harus belajar, Anda harus siapkan konten. Karena bisa jadi seorang berbicara tidak lancar, berbicara terbata-bata, tidak kemudian memiliki intonasi, tidak memiliki retorika. Tapi konten harus kuat, kata Ustaz Firanda. Dan itu nasihat untuk kami para da'i dari Ustaz Firanda. Jika Anda tidak bisa retorika, Anda tidak punya ilmu public speaking misalnya, konten Anda harus kuat, kata Ustaz Firanda. Apa? Belajar. Saya kalau tafsir, kata Ustaz Firanda, saya baca minimal 4 tafsir. Saya doktor dan saya baca 4 tafsir, kata beliau. Dan itu, kayak gitu beliau. Membuat kita, oh iya ya, sekali berdoktor saja, kalau baca tafsir, minimal 4. As-Sa'di, Ibnu Asyur, Qurtubi, Tabari. Tafsir Muyassar, enggak kebaca sama beliau. Ulun doang yang baca. Yang naik. Wah. Subhanallah. Jadi harus ya. Dia harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi. Orang sekitar kita memang sangat mendukung kita untuk berbuat baik. Makanya kenapa terkadang sebagian ikhwan, sebagian akhwat cukup selektif dalam memilih pasangan, karena dia ingin orang yang paling dekat dengannya mendukung dia untuk taat. Kalau secara fisik gampang. Dan itu akan sirna, kayak yang tadi ulun posting. Itu pembicaraan tentang seorang akhwat boleh tidak? Yani seorang memang yani ketika menikah itu memandang fisiknya boleh. Tapi tentunya semua itu akan sirna. Umur akan menua. Jangankan 50-60. Terkadang kalau tidak dirawat saja, 40 perempuan sudah sangat terlihat tua. Kalau tidak dirawat. Apalagi sampai 50-60, hilang sudah. Sudah keriput. Ini pipi ini kalau ditarik cukup panjang nih. Lepas, pah! Oh, karena sudah tua. Sorry. Enggak segitunya ya. Sorry. Ketika baca buku gitu ya, lagi santai, itu bisa main-main dengan pipinya. Karena ya, udah keriput. Enggak ada cantik-cantiknya. Yang laki-laki enggak ada ganteng-gantengnya. Suara sudah gemetar gitu ya. Ding, ya kak, olahkan teh. Sorangan sana. Karena sudah pada tua ya. Udah enggak ada keren-kerennya, udah. Bikin teh sudah gitir-gitir, ya Allah. Ya Allah, menggitir. Mbah Tuntung dirasai, sabun, salah saset. Salah sasetannya, dikira kopi, deterjen. Karena sudah tua, mata rabun ya. Itulah kenapa rata-rata produk sasetan warnanya itu senada. Biru, kuning, hijau, dan sasetan minuman merah, hitam, yang tua-tua. Supaya yang rabun itu jelas, ini tatarang nih. Ini, ya, kebikinan saya saja itu ya. Jamaskan, alhamdulillah. Orang sekitar itu mendukung kita ke dalam kebaikan, khususnya pasangan. Maka carilah pasangan yani yang mendukung Anda untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Tapi jangan terlalu tinggi standar. Selama dia, karena kalau sangat tinggi, lama nanti mendapatkannya. Turunkan sedikit, selama akhlaknya baik, Anda dapat info akhlaknya baik, agamanya baik, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilafullah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.